Ibnu Abbasin wa ghairuhu minas sahabati fil hamli wal murdi'i idza hafata hita khafata ala waladayhima an tuftira wa tud'ima an kulli yawmin miskinan iqamatan lil it'ami maqam as-siyami ya'ni ada'an ma'a wujubil qada'i alayhima. Kata beliau al-imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih bahwasanya sahabiyun jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga para sahabat yang lainnya berfatwa tentang ibu yang hamil dan wanita yang menyusui. Maka jika keduanya khawatir terhadap keselamatan anaknya, maka dia agar berbuka. Kemudian dia memberi makan seorang miskin perharinya. Memberi makan sebagai pengganti berpuasa, yakni yang wajib dilakukan tepat waktunya, ditambah kewajiban mengqadha atasnya. Selain memberikan makan orang miskin, dia wajib untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan tersebut. Wa yajibul fitru 'ala man ihtaja ilaihi liinqadi man waqa'a fi halakatin kal ghariqi wa nahwihi. Wajib untuk berbuka orang yang berpuasa, wajib berbuka bagi siapa yang membutuhkan atau memerlukannya, yang mempunyai hajat. Untuk apa? Misalnya untuk menyelamatkan orang yang dalam keadaan bahaya. Orang berpuasa karena ada seseorang yang terancam bahaya, kemudian dibutuhkan untuk menyelamatkan dari bahaya tersebut, maka dia wajib untuk berbuka. Dia wajib untuk berbuka seperti halnya ketika mau menolong orang yang sedang tenggelam. Kal ghariqi wa nahwi, seperti ketika mau menolong orang yang sedang tenggelam dan yang lainnya, atau ingin menyelamatkan anak yang rumah nasallallahu salamata wal afiyah dikepung si jago merah, dia harus menyelamatkannya, maka dia wajib untuk berbuka. Masih perkataan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih, wa qala Ibnu Al-Qayyim wa asbabul fitri arba'atun as-safaru wal maradu wal ha'idu wal khawfu min halaki man yukhsha alaih al halaku bisawmi kal burdi'i wal hamili wa mithluhu mas'alatul gharriki. Kata beliau al-imam Ibnu Al-Qayyim, sebab dibolehkannya berbuka, sebab diperbolehkannya ketika orang puasa ini berbuka, itu ada empat. Yang pertama, musafir, dia sedang safar. Yang kedua, orang yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, wanita yang haid. Dan yang takut celakanya orang yang memang ditakutkan celakanya, seperti tadi wanita yang hamil dan menyusui. Kenapa dia berbuka? Mengkhawatirkan anaknya yang dia kandung atau yang dia susui, atau ketika ingin menolong orang yang sedang tenggelam tadi, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Wa asbabul fitri arba'atun, sebab dibolehkan berbuka ada empat itu tadi. Safar, sakit, kemudian wanita haid, orang yang takut menghadapi ancaman celaka seperti orang yang sedang menyusui dan mengandung anaknya, kemudian seperti juga orang yang ingin menolong orang yang sedang tenggelam. Hada, wallahu a'lamu bissawab. Berkata Allah Ta'ala, wa yajibu 'alal muslimi ta'yinu niyati shaumil wajibi min al-laili ka shaumi ramadan wa shaumil kafarati wa shaumin nadhri bi an yataqada annahu shaumu min ramadana au qada'ihi au yasumu nadhran au kafaratan. Kata beliau, wajib atas seorang muslim untuk menentukan niat puasa wajib. Kapan? Di malam hari. Kalau berpuasa wajib, kapan niatnya? Di malam hari. Apa saja yang termasuk puasa wajib? Seperti puasa Ramadan, puasa kafarat. Puasa kafarat diantaranya kemarin dicontohkan oleh Syekh, ketika orang yang berhaji tamatu atau kiron tidak mampu nyembelih haji, dia berpuasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di tanah haram ketika sedang haji, 7 hari dikerjakan di tanah air ketika pulang. Kemudian puasa zihar yang mengkiaskan atau punya asumsi bahwasanya mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Maka ini termasuk puasa kafarat wajib. Ramadan, kafarat, dan puasa nadar, ini juga wajib. Ini juga wajib. Kapan niatnya? Di malam hari. Dengan cara meyakini bahwa dirinya berpuasa Ramadan atau mengkodoknya, atau puasa nadar, atau puasa kafarat. Ini berdasarkan sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mutafakun alaih. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat-niat, dan sesungguhnya masing-masing orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Wa an Aisyata marfu'an, man lam yubayyiti asyama qabla tulu'il fajri fala syama lahu. Dari umuna, umul mu'minin Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, barang siapa tidak mengikrarkan niat puasa sebelum fajar, barang siapa tidak mengikrarkan niat puasa sebelum fajar, ini sebelum fajar sani, sebelum subuh, maka tidak dianggap puasanya, tidak sah puasanya. Fayajibu an yanwiya shaumal wajiba fil laili. Wajib meniatkan puasa wajib itu di malam hari. Wajib hukumnya meniatkan puasa wajib itu di malam hari. Faman nawa as-sawma minan nahari kaman asbaha walam yad'an syai'an ba'da tulu'il fajri thumma nawa siyama lam yujizzi'uhu illa fitatawwi. Kata beliau habibullah ta'ala, barang siapa yang berniat puasa di siang hari, barang siapa yang berniat puasa di siang hari, seperti orang yang mendapatkan waktu pagi dan dia belum makan apapun, setelah terbit fajar, kemudian dia berniat berpuasa, maka hal ini tidak boleh kecuali dalam puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak bisa, karena belum niat, kecuali puasa sunnah. Wa amma shaumul wajib fala yan'aqadu biniyatihi minan nahari li'anna jami'an nahari yajibu fihi shaumu wa niyatu la tan'atifu 'alal madi. Kata beliau habibullahu ta'ala, adapun puasa wajib, maka dia tidak sah bagi orang tadi ketika berpuasa wajib dengan niat di siang hari. Puasa Ramadan, nadar, kafarat, atau mengkodok puasa, kalau niatnya sudah di siang hari, ba'da fajar, maka tidak sah. Maka tidak sah. Sementara niat tidak berlaku untuk waktu yang telah berlalu. Ba'dal fajar sudah mulai puasa. Fajar terbit sudah mulai puasa. Setelah dan subuh niat untuk mengkodok atau puasa kafarat atau puasa Ramadan enggak bisa. Karena sudah waktunya puasa kok baru niat. Tayyib, kita lanjutkan. Ama shaumun nafili fayajuzu biniyatin minan nahari. Adapun kalau puasa sunnah, maka sah berniat untuknya di siang hari. Ini puasa sunnah. Sah hukumnya berniat di siang hari kalau itu puasa sunnah. Li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala hal indakum min syai? Fakulna la. Qala fa inni idan shaimun. Rawahul jama'atu ila al-Bukhari. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, dibolehkannya orang yang puasa sunnah untuk berniat di siang harinya. Sebagaimana kisah ini, baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika datang kepadaku, kepada Aisyah pulang ke rumah di suatu hari, kemudian beliau bertanya kepada Aisyah, apakah kalian mempunyai sesuatu untuk yang bisa dimakan maksudnya? Maka Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalau begitu maka aku berpuasa. Ini dalil dibolehkannya niat puasa sunnah di siang hari. Kemudian kata Syekh membawakan hadis, wa fil hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam kana muftiran li annahu talaba ta'aman. Wa fi dalilun 'ala zawazi ta'khir niyati shaumi idza kana tatawwu'an fa tukhassasu bihi al-adilatul mani'atu. Dalam hadis di atas, hadis Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya baginda Nabi tidak berpuasa, beliau meminta makan, meminta makanan ini merupakan dalil dibolehkannya menunda niat puasa. Dalil dibolehkannya menunda niat puasa sunnah. Maka dalil yang melarang dikhususkannya dengannya. Jadi ketika baginda Nabi datang, itu belum puasa, pulang ke rumah, tetapi bertanya dulu kepada Aisyah, apakah ada makanan yang hari ini yang bisa dimakan? Baginda Nabi belum makan dan tidak puasa awalnya. Tetapi karena tidak ada makanan, beliau berpuasa. Beliau berpuasa sunnah. Fasartu sihati saumi nazili biniyatin minan nahari ala yujada qabla niyati munafin lisiyami min aklin wasurbin wa nawihima. Syarat sahnya niat, jadi syarat sahnya niat di siang hari, ini puasa sunnah, untuk melakukan puasa sunnah, hendaknya sebelumnya tidak ada sesuatu yang membatalkan puasa. Belum makan, belum minum, dan yang lainnya. Bukan berarti pagi sudah minum kopi atau sarapan, kemudian niat berpuasa sunnah, tidak bisa. Syaratnya, sebelumnya tidak ada sesuatu yang membatalkannya. Baik itu berupa minum, makan, atau yang lainnya. Fa'in fa'ala qabla niyati ma yufattiruhu lam yasiha siyamu bi ghairi khilafin. Seandainya sebelum niat dia sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, minum atau makan, maka puasanya tidak sah dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, tetap tidak sah. Kalau sebelumnya sudah makan, minum, baru niat puasa sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kita pelajari bersama dari kitab Siyam. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf dan ana beristighfar, dan yang benar itu datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Mungkin masih ada sisa waktu, akan kita lanjutkan di bab fi sholati tarawih wa ahkamiha di halaman 132. Babun 132. Babun fi sholati tarawih wa ahkamiha. Ini yang berkaitan yang mau kita amalkan. Ini ada waktu-waktu longgar, kita baca ini, kita baca zakat fitr, kita baca sholat iddain yang akan kita amalkan. Bab tentang sholat terawih dan hukum-hukumnya. 132. Berkata Habibullah Ta'ala, mimma sara'ahu nabiyu al-huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan al-mubaraki salatu tarawih. Kata beliau Habibullah Ta'ala, di antara yang disyariatkan oleh sang pembawa petunjuk, yakni Nabi kita Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah salat tarawih. Wahia sunatun muakkadatun. Salat tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah muakkadah. Pendapat yang lain dari beberapa pendapat yang diutarakan oleh Al-Imam Nawawi, hukumnya mustahab, sunnah. Sebagaimana Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim di jilid ke-6 halaman 282. Ketika beliau sedang menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu mataqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan balasan dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Nah, beliau Al-Imam Nawawi menjelaskan dengan hadis ini, maka sholat tarawih hukumnya mustahab, sunnah. Tayyib, kita lanjutkan. Sumiyat tarawiha li'anan nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i raka'atin. Disebut atau dinamakan tarawih. Tarawih ini jamak dari tarwihatun. Tarawih tarwihatun. Yani waktu sesaat untuk istirahat artinya. Disebut dengan tarawih karena dahulu kaum muslimin biasa beristirahat sejenak di antara setiap 4 rakaat. Di setiap 4 rakaat. Ini saya memberikan keterangan di bawah di catatan kaki, ai baina kulli taslimataini li'anna tarawiha matsna matsna wa salatu tahajjudi kadhalik wa qad yaghlutu ba'du a'imatil masajid alladina la fiqhu ladayhim fala yusallimu baina kulli rak'ataini fi tarawihi aw tahajjudi wa hadha khilafu sunnah wa qad nasa'al ulama wa ala anna man qama ila thalathati fi tarawihi aw fi tahajjudi fahuwa kaman qama ila thalathati fi fajri ay tubtilu salatihi. Kata Syekh memberikan catatan kaki. Jadi tarawih, kenapa disebut tarawih? Karena kaum muslimin dahulu setelah mendapat 4 rakaat beristirahat sejenak. Apa kata saya habibullah taala? Yani setelah selesai 2 kali salam. 2 kali salam, 2 kali salam. 4 rakaat kan istirahat sejenak. Karena tarawih tersebut dilakukan matsna-matsna, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu juga dengan sholat tahajud. Sama dengan pelaksanaan sholat tarawih, matsna-matsna. Sebagian imam masjid yang tidak memiliki ilmu fikih telah melakukan sebuah kesalahan sehingga dia tidak mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat dalam tahajud maupun tarawihnya. Ini kata Syekh Habibullah taala. Dan tentunya ini adalah mukhalafatu sunnah, berlawanan dengan ajaran sunnah. Para ulama telah menegaskan bahwasanya siapapun yang bangkit untuk melakukan rakaat ketiga dalam tarawih maupun tahajud, maka posisinya seperti orang yang bangkit kembali setelah mendapat dua rakaat ketika sholat fajar, ketika sholat subuh. Ini saya menyamakan seperti itu. Jadi kalau ada orang sholat tarawih, salamnya setelah 4 rakaat, bangkitnya ketiga ini, menuju rakaat ketiga, ini posisinya seperti orang sholat subuh. Orang sholat subuh kan 2 rakaat, kok ini berdiri lagi untuk yang ketiga rakaat? Maka apa hasilnya? Hasilnya tubtilu sholatihi, batal sholatnya. Wali Syekhi Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullah alaih jawabun yarudu ala haulai wa yubayyinu khata'uhum, khata'ahum. Bahkan Al-Imam Ibn Bas rahmatullah alaih itu memiliki sebuah karya, sebuah jawaban untuk menyanggah, untuk membantah orang-orang tersebut. Jadi orang-orang yang tidak salam ketika mendapat dua rakaat ketika sholat tahajud dan terawih. Syekh Ibn Bas punya bantahannya untuk menjelaskan kesalahan mereka. Jazakumullahu khairan. Baik, kita lanjutkan. Li'annahum kanu yutiluna sholah. Kenapa mereka setiap dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian rakaat yang empat rakaat tadi terus istirahat? Karena kata Syekh Habibullah Ta'ala, sebab mereka melakukan sholat tersebut sangat lama, sangat panjang, sehingga ada istirahat sejenak. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin kalau ada waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan untuk kita bermurojaah bersama dalam masalah tarawih, nanti kemudian zakat fitr, salat iddain. Wallahu a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin al-muadin yu'adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.